Halo Mas. Aku kangen loh. Yo Mas ya aduh saiki ra bebarengan. Tapi fotomu sik enek nang dompetku. Iya. Yeah. Full senyum Mas. Janji.